Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, kusyukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata, ucapan yang senantiasa kita haturkan di malam yang berbahagia ini kecuali dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat menjadikan kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang mukmin, yang mana tidak ada nikmat terbesar yang dapat diraih oleh seorang hamba kecuali tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia sebagai seorang yang mukmin, beriman kepada Allah. Karena itu merupakan sebuah kunci terbesar. Jaminan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba tersebut dari api nerakanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang telah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih sebuah kemenangan yang hakiki. Dan tidak ada kunci sebab utama Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya kecuali tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai seorang yang muslim. Nikmat tersebut terus bertambah dan semakin besar dan semakin terasa tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian banyak makhluknya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari saudara-saudara kita yang lainnya. Allah pilih kita dari keluarga yang lainnya. Allah pilih kita dari sekian banyak masyarakat. Semakin banyak atau sekian banyak orang-orang di luar sana, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk bisa mempelajari agama Allah, mempelajari apa itu Al-Qur'an, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukan untuk mencari sebuah celah atau cacat dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan, tapi tujuannya untuk terus menjadikan kita sebagai seorang yang ingin berusaha menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Menjadi orang-orang yang terus mendapat predikat tugas utama sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik kaya maupun miskin, tua muda, usia muda, usia tua, kewajiban menuntut ilmu tetap wajib bagi orang tersebut dimanapun dan kapanpun orang tersebut berada. Nikmat yang sangat besar tadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat banyak. Karena ciri khas dari sebuah amalan ibadah adalah mengantarkan kita kepada amalan ibadah yang lainnya. Tatkala Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, Allah sampaikan kita untuk bisa menuntut ilmu agama. Dan waktu ini bukan waktu yang sembarangan. Waktu ini merupakan waktu di mana Allah catat kita meskipun kita duduk di sini dalam rangka kita sholat, karena kita menunggu waktu sholat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rajulu majala fis shalah man tadhara shalah." Seorang itu dicatat sebagai pahala sholat selagi dia menunggu waktu sholat setelahnya. Dan yang kita tunggu dari program kita malam hari ini adalah datangnya sholat isya. Duduknya kita, duduknya antum hari ini, malam ini dicatat sebagai sholat isya dalam rangka menunggu sholat setelahnya. Oleh karenanya, Pada kesempatan hari ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang sangat penting, yang sangat bagus untuk kita kaji, untuk kita pelajari, untuk kita renungi, terutama di masa pandemi yang belum kunjung selesai pada hari ini, yaitu sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di pandemi tatkala ini, bukan hanya kesehatan yang harus kita jaga, bukan hanya kesehatan yang harus kita pertahankan, akan tapi lebih daripada itu, ada sebuah iman yang harus kita jaga dan harus kita tingkatkan. Bagaimanapun juga, sebagaimana kesehatan harus kita obati, tatkala kita sakit harus kita obati, tawakal kita dengan mengobati badan yang sakit, begitu juga bentuk tawakal kita mengobati tatkala hati ini sakit, tatkala hati ini mulai melemah dari beribadah kepada Allah, tatkala hati ini merasakan takut yang amat sangat berlebihan, pertanda bahwasanya iman kita sedang menurun. Maka kita obati dengan hal-hal yang dapat menambahkan dan memulihkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hadapan kita sebuah kitab yang akan membahas tentang hal tersebut. Melalui poin pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abad al-Badr adalah dengan kita menuntut ilmu syar'i. Salah satu sebab utama bertambahnya iman seorang hamba tatkala hamba tersebut tergerak hatinya untuk belajar ilmu agama, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, membaca tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pintu menuntut ilmu agama itu sangat banyak. Di antaranya adalah mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian juga yang pada malam hari ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah, dengan mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari suri tauladan kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupannya, menjalankan tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sebagai pemangku amanah. Karena di antara konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah dengan kita menerima apa saja yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala bentuk apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'bada illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau contohkan. Kita tidak bisa mengetahui apa yang beliau larang. Kita tidak bisa mengetahui apa yang beliau perintahkan. Kita tidak bisa mengetahui apa yang beliau syariatkan kecuali dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kecuali dengan kita mempelajari biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dalam akhlaknya, bagaimana beliau dalam ibadahnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan masyarakat, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik di kalangan zaman beliau, bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarganya. Kita akan dapati tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah. Oleh karenanya sangat wajar tatkala sirah nabawiyah dijadikan oleh penulis di sini salah satu sebab bertambahnya iman seorang hamba. Karena dalam segala nafas yang beliau keluarkan dan beliau hirup, tidak ada satupun detik yang lewat dari kehidupan beliau kecuali dipenuhi dengan pelajaran dan faedah yang akan diambil manfaatnya oleh umat beliau hingga akhir hari zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Wa ja'ala adh-dhullah tawassighar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adh-dhullah. Apa adh-dhullah? Kehinaan, kekerdilan. Wassighar, dan kecil, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengecilkan derajat orang-orang ala man khalafa amroh, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan, akan mengkerdilkan, akan membuat kecil derajat martabat orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang-orang yang menyelisihi Nabi terpandang dalam kehidupan. kehidupan manusia. Dikatakan sebagai orang intelektual, berusaha berpikir kritis, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimbang dengan akal mereka. Akan tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang itu menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi bagaimana apa yang beliau perintahkan, meskipun tampak besar di mata manusia, akan tapi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seorang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal wala sabila li ahadin jaa ba'dahu fi naili sa'adati fid dunya wal akhirah illa bittiba'i wa ta'atihi wa sayri ala nahjihi. Bahkan tidak ada salah satu jalan, tidak ada jalan yang paling utama untuk seorang pun yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk meraih sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kita tidak bisa meraih sebuah kebahagiaan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Tidak ada jalan utama yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini kecuali dengan kita senantiasa mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan beliau ajarkan. Karena disitulah terletak sebuah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya tatkala Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu memiliki sebab. Dan di antara sebab utamanya adalah dengan kita berkonsekuensi mengaplikasikan dari sebuah syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan di antara konsekuensinya adalah mempelajari, mengetahui apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang, apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam anjurkan dalam kehidupannya. Tatkala itulah kita akan mendapati sebuah kebahagiaan yang kebahagiaan tersebut akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan tatkala di akhirat. Di dunia sudah bahagia, terlebih nanti tatkala di akhirat kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di antara bentuk syafaat Nabi adalah beliau meninggikan derajat orang-orang yang sudah divonis masuk surga, dan beliau sallallahu alaihi wasallam akan meringankan, dengan syafaat beliau akan meringankan azab orang-orang kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada setiap orang-orang yang beriman untuk memberikan syafaat kepada saudaranya, keluarganya dan lain-lainnya. Kapan tatkala itu didapati? Tatkala kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melewati shirath. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu di penghujung shirath seraya mengucapkan ya Allah ummati ummati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita meminum telaga Kautsar. Terus akan berdampak kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kita dapat tatkala di akhirat. Dengan syarat kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa min huna, dan dari hal ini, ta'allumut tirarul ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifatir rasul wa ma ja'a bihi. Dan dari poin ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya sangat penting bagi setiap hamba, bagi setiap muslim untuk mempelajari, mengetahui apa saja yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Baik berupa khabar, baik berupa perintah, baik berupa larangan, baik berupa sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Wajib kita ketahui sebagai seorang hamba, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diisra'kan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Palestina. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha. Ya, mana pada zaman itu tidak ada satupun orang yang membenarkan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seorang dari Mekah menuju Palestina dalam satu malam? Bahkan bisa dikatakan tidak sampai satu malam. Sampai ke Palestina, sholat di sana, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha. 7 lapis langit dilalui oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian kembali lagi menuju Mekah dalam keadaan waktu belum subuh. Padahal waktu perjalanan tatkala itu dari Mekah ke Palestina bisa ditempuh sekitar hampir 5 bulan perjalanan. Tapi bisa ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1 malam. Tatkala itu tidak ada yang membenarkan cerita Nabi. Tidak ada sama sekali. Bahkan orang-orang yang mendengarkan cerita Nabi tersebut mengatakan Muhammad gila. Ya. Stres dan sebagainya. Kemudian orang-orang tersebut datang kepada Abu Bakar. Orang-orang berbondong-bondong datang menuju Abu Bakar. Seolah-olah ingin apa ya? Ingin mengetes Abu Bakar. Sekaligus membuat bagaimana Abu Bakar ini apakah percaya Abu Bakar dengan cerita seperti itu. Kemudian mereka pun menanyakan, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau mendengar cerita kawanmu ini Muhammad yang bercerita tentang demikian dan demikian?" Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, "Apakah yang berbicara itu Muhammad?" Kemudian orang-orang musyrik pun mengatakan, "Benar, Muhammad yang mengatakan. Jikalau itu Muhammad yang bercerita dan ceritanya lebih aneh daripada ini, saya akan percayai cerita tersebut." Detik itulah Abu Bakar mendapatkan predikat As-Siddiq di akhir nama beliau, karena beliau sebagai orang-orang yang pertama membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar nalar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala itu, tatkala perang Ahzab, atau nama lainnya perang Ahzab apa? Perang Khandaq. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti pada zaman setelahku akan ditaklukkan Persia dan Romawi. Para sahabat tidak percaya. Kok bisa Persia yang sedemikian besarnya bisa ditaklukkan oleh orang-orang seperti kita? Yang cuman dari bangsa Arab, mungkin dari kita, dari orang-orang Arab tatkala itu, yang pakainya cuma satu. Bahkan satu orang, satu pakaian. Satu pakaian menutupi dari pusarnya sampai lututnya saja. Apakah mungkin orang-orang seperti kita bisa mengalahkan Persia yang sedemikian lengkap persenjataannya? Orang-orang Romawi yang dikelilingi, ya, benteng-benteng besar di Bizantium. Apakah bisa? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda demikian. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala taklukkan Persia dan Romawi di tangan kaum muslimin. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di luar nalar kita, tidak mungkin terjadi. Akan tapi tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita harus percaya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hanya dari hawa nafsu beliau. Beliau mengatakan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kemudian beliau melanjutkan, "Wa ta'atuhu fi ma amar." Dan wajib bagi setiap muslim untuk mentaati apa saja yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Meskipun terkadang tidak masuk akal. Ya. Karena tidak semua syariat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus timbang dengan akal kita. Ya, tidak ada yang harus kita timbang dengan, tatkala sesuai dengan akal kita terima. Tatkala enggak sesuai dengan akal kita, kita tolak. Tidak seperti itu. Ya, timbangan sebuah syariat bukan berdasarkan perasaan. Akan tapi timbangan sebuah syariat, amalan ibadah adalah berusaha mencocokkannya dengan dalil. Fa innahu la sabila ila sa'adati wal falahi la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Tidak ada sebuah kebahagiaan yang dapat kita raih, baik kebahagiaan dunia dan akhirat, kecuali dengan meneladani apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan menyebutkan keutamaannya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya, menempuh perjalanan, mengorbankan waktunya, kesempatannya, hartanya untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini satu perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, akan tapi merintahkan kepada umatnya untuk bisa belajar. Ini satu perintah, tatkala kita kerjakan, janjinya apa? Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya sangat wajar tatkala apa saja yang beliau perintahkan itu kunci kebahagiaan di situ. Apalah yang kita cari? kecuali keberkahan dan kebahagiaan yang kita cari. Kita mencari sebuah kebahagiaan, akan tapi dengan mempelajari agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengetahui bahwasanya kebahagiaan bisa didapat tatkala kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala sabila ila ma'rifati at-thayyibi wal khabith ala tafsil illa min jihatihim. Kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk secara tafsil, secara terperinci, kecuali dari mereka, dari para nabi dan rasul. Ya, bagaimana nabi dan para rasul itu menyampaikan satu hal yang sama, meskipun mereka dari generasi yang berbeda, berabad-abad ya, berbeda, kan, tapi yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul satu. Wal anbiya'u ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, akan tapi agama mereka tetap satu. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kadzabat qaumul lutil mursalin. Kaumnya Nabi Lut mendustakan para rasul. Tatkala kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof, kita akan melihat bahwasanya kaumnya Nabi Lut sejatinya mereka mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Lut. Kan seperti itu ya. Mendustakan Nabi Lut. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaumnya Nabi Lut mendustakan para rasul. Mengapa bisa demikian? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzabat qaumul lutil mursalin. Kaumnya Nabi Lut mendustakan para rasul. Al mursalin bentuk jamak mudzakkar salim. Tambahkan ya dan nun. Yang menunjukkan bahwasanya kaumnya Nabi Lut tidak mendustakan satu rasul, tapi mendustakan banyak rasul. Sejatinya yang didustakan oleh kaumnya Nabi Lut siapa? Nabi Lut sendiri. Yang didustakan oleh kaumnya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim. Yang didustakan oleh kaumnya Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Yang didustakan oleh kaumnya Nabi Isa siapa? Nabi Isa. Akan tapi bagaimana konsekuensi daripada mendustakan para rasul? Efeknya sejatinya mendustakan seluruh rasul. Karena yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu sama. Satu sumbu, satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada suatu kaum mendustakan satu nabi, satu rasul, maka sejatinya dia telah mendustakan rasul-rasul yang lainnya juga, karena yang disampaikan oleh rasul tersebut sama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad risalah sama seperti Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan sebuah risalah. Tatkala ada orang-orang mendustakan Nabi Lut, maka sejatinya dia mendustakan nabi-nabi yang lainnya. Oleh karena kita tidak bisa mengetahui sebuah kebahagiaan, sebuah kebaikan dan sebuah kejelekan kecuali dari mereka. Wala yunalu ridallahu illa ala aidihim, dan tidak bisa kita meraih ridha Allah kecuali dari sisi mereka. Fattayyibu minal a'mali wal aqwali wal akhlaq laisa illa hadiyuhum wa ma ja'u bihi fahumul mizanur rajih alladhi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim. Bahwasanya mereka lah timbangan segala macam amalan. Tatkala kita berpandangan ada sebuah amalan yang baik dari naluri kita, itu baik, tetap harus dikembalikan, ditimbang melalui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua yang kita pandang baik dipandang baik oleh syariat, tidak semua yang dipandang baik oleh akal kita baik ini amalan, kemudian kita amalkan begitu saja, tidak. Tetap harus melalui syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita memandang sebuah amalan jelek menurut naluri kita, tetap timbang melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan tersebut baik dan buruknya melalui syariat Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita yang dari kitab kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya akan nukilkan beberapa poin penting atau pelajaran penting yang dapat kita ambil tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah. Tatkala kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Referensinya saya ambilkan dari situs atau dari website-nya penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Insyaallah saya akan cantumkan di kolom komentar siaran langsung pada malam hari nanti pada Isya. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari atau faedah yang bisa kita dapati tatkala kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sirah nabawiyah dengan penulis yang sama. Yang pertama, bahwasanya di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil tatkala kita membaca, tatkala kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kita akan mendapatkan uswah dan qudwah yang benar. Uswah itu suri tauladan. Kalau qudwah, suatu yang dijadikan idola atau suatu yang diikuti. Uswah itu suri tauladan, idola. Tapi tatkala qudwah artinya contoh, figur atau suatu atau seorang yang kita jadikan pedoman dalam beragama. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita akan mendapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah uswah dan qudwah yang pas dan sesuai. Ya, karena disitulah letak sebuah keberkahan. Ya. Tatkala kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita membaca, kemudian tumbuh rasa cinta. Ya kan? Karena semakin mengenal, semakin tahu. Dari situlah muncul sebuah rindu untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala rindu itu terus bertumpuk, maka akan timbul rasa sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita sudah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu apa saja yang beliau perintahkan akan kita kerjakan. Apa saja yang beliau larang akan kita jauhi. Tatkala beliau memerintahkan demikian, kita menjadi orang paling depan untuk melaksanakan amalan tadi. Kenapa? Karena rasa cinta sudah tumbuh. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, maka kita sebagai orang terbelakang tatkala melakukan atau melarang amalan tersebut, karena sudah tumbuh rasa cinta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sebuah bait syairnya, pernah mengatakan demikian: Ta'sil ilaha wa anta tuz'amu hubbahu atau taz'umu hubbahu. Engkau memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, padahal di sisi lain engkau mengklaim mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Allah. Hadza mahalun fil qiyasi badi'. Bahwasanya ini merupakan sebuah perumpamaan yang sangat mustahil. Bagaimana engkau mengaku cinta, tapi engkau memaksiati orang yang engkau cintai. Tatkala kita mencintai orang tua kita, tatkala kita mencintai saudara, ya, pasti apa yang mereka perintahkan tidak mungkin kita langgar. Apa saja yang mereka larang tidak mungkin kita kerjakan. Tatkala kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku cinta kepada Allah, tapi kok amalan kita, perintah Allah kita tinggalkan atau larangan Allah kita kerjakan, maka itu merupakan sebuah cinta yang mustahil. Cinta yang mungkin tidak sempurna. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jikalau memang cintamu itu cinta yang benar, sungguh engkau akan mentaati zat yang engkau cintai. Tatkala cintamu itu benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan taati Nabi alaihi salatu wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sungguhnya orang yang mencintai itu akan terus mengikuti zat atau makhluk yang ia cintai. Tatkala kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita ikuti terus. Tatkala kita mencintai Allah, bagaimana caranya? Mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mizanul a'mali wal akhlaq. Bahwasannya dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mendapati bahwasanya segala macam timbangan, amalan dan akhlak ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengetahui bahwasanya amalan ibadah Nabi seperti ini. Oh, beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Referensinya cerita dari para sahabat. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini akhlaknya? Bagaimana beliau berinteraksi dengan anak kecil? Bagaimana beliau berinteraksi dengan putra salah seorang orang Yahudi? Beliau berinteraksi, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berinteraksi tatkala ada orang Arab Badui masuk ke masjid kemudian buang air kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang yang tiba-tiba masuk ke dalam majelis kemudian ngacung, "Ya Rasulullah, izinkan anak buat berzina." melihat hal tersebut, para sahabat pun geram. Tapi Nabi SAW suruh mendekat orang tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW tatkala membedakan antara sikap beliau menghadapi para sahabat kalau ada yang melanggar, kemudian menghadapi orang-orang yang belum berilmu atau orang awam. Kita akan dapati semua itu tatkala kita membaca sirah Nabawi, suri tauladan yang sangat baik, yang sangat besar. Tatkala kita mengikuti Nabi SAW, maka kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Tatkala kita memiliki sebuah figur Nabi SAW sebagai seorang yang paling kita cintai, maka di akhirat kita akan dikumpulkan oleh dengan beliau. Tapi tatkala di akhirat atau di dunia kita salah figur, ya menjadikan orang-orang kafir sebagai figur lah, menjadikan orang-orang yang tidak berilmu sebagai sebuah contoh panutan, maka ya nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Hadis Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Orang-orang, makhluk, seorang manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi SAW, kemudian kita mencintai keluarga kita, masyarakat kita, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Oleh karena di dunia ini masih kita hidup semuanya, diberikan kesempatan oleh Allah, jangan sampai salah figur, jangan sampai salah panutan, jangan sampai salah contoh. Di hadapan kita sudah ada contoh yang sangat besar, yaitu Nabi SAW. Bagaimana kita membaca biografinya saja itu berpahala. Tatkala kita membaca biografi para ulama berpahala juga. Tatkala kita membaca biografi orang kafir kita jadikan sebagai sebuah idola, apakah bisa membaca biografi yang saja berpahala? Tidak. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Kita baca, kita renungi saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, aunan ala fahmi kitabillah. Bagaimana kita membaca, merenungi sirah nabawiyah, mempelajari, merupakan salah satu wasilah yang membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, di antara salah satu wasilah untuk kita bisa memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu butuh penafsiran. Al-Quran butuh tafsir. Dan di antara salah satu rujukan tafsir dalam menafsirkan Al-Quran adalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi jangan kita memahami sempit. Hadis Nabi tidak hanya ucapan saja. Hadis Nabi berupa perbuatan, berupa sejarah beliau itu hadis, berupa ucapan beliau, perbuatan, sifat dan akhlak. Itu semuanya adalah hadis. Dan kita akan dapati ucapan, perbuatan, sifat, akhlak dalam sirah Nabawiyah. Oleh karenanya sirah Nabawiyah dijadikan sebagai salah satu wasilah untuk bisa memahami Al-Qur'an. Bagaimana tatkala Al-Qur'an mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya sungguhnya untuk orang-orang yang beriman itu ada waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan. Bagaimana kita bisa mengetahui waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan padahal di Al-Qur'an tidak ada dijelaskan? Oleh karena dengan hadis Nabi SAW kita bisa mengetahui, oh waktu sholat subuh tatkala ini, waktu sholat duhur tatkala zawal, waktu sholat asar tatkala bayangan, tatkala sholat maghrib seperti ini. Kita akan dapati tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah, tapi dari sisi fikihnya, karena sirah nabawiyah itu banyak. Ada sirah nabawiyah membahas dalam masalah riwayat hadis, ada sirah nabawiyah yang membahas masalah fikih, ada sirah nabawiyah membahas masalah muamalah, ada sirah nabawiyah membahas masalah tasri'ul hukmi atau pensyariatan sebuah hukum. Tapi semuanya secara global akan dibahas di dalam sirah nabawiyah. Kemudian yang keempat, di antara faedah atau pelajaran yang bisa kita dapati tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah adalah ta'miqan li mahabbatihi, akan semakin memperdalam, menancapnya kecintaan kita kepada Nabi SAW. Ya, bagaimana kita melihat perjuangan beliau. Beliau SAW sampai rela jalan berpuluh-puluh kilometer dari Mekah menuju Madinah. Untuk apa tujuannya coba? Untuk hijrah demi menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perjalanan tersebut, di hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan, menjadikan kita sebagai orang-orang yang merasakan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ya menggambarkan kepada kita, menjadi contoh bagi kita semuanya, menjadikan iman kita bertambah, memberikan janji-janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita membaca sirah nabawiyah tersebut akan semakin menancapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita semakin cinta, dengan kita semakin senang, maka disitulah letak iman kita terus bertambah. Tatkala kita senang, maka dorongan untuk belajar ilmu agama juga akan semakin besar. Dengan rasa cinta itu akan semakin menancap, pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan semakin besar. Kemudian yang kelima, dan ini yang menjadi bab pembahasan kita pada malam hari ini, adalah annaha min babi ziyadatil iman wa taqwiyatihi. Bahwasanya dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara bab pembahasan yang dapat menambahkan iman kita dan menguatkan iman. Di antara salah satu sebab yang dapat menambahkan iman dan mengurangi atau menguatkan iman kita. Iman bertambah itu seperti apa? Mungkin pada bulan Ramadan waktu itu kita merasakan membaca Al-Quran itu los. Namanya sholat tarawih, mungkin kita laksanakan sholat tarawih di hari-hari seperti ini mungkin lelah, kayak capek rasanya. Bagaimana 11 rakaat ditempuh dalam waktu ya yang lumayan lama, tapi dalam bulan Ramadan semuanya terasa ringan. Itulah waktu iman kita bertambah. Bagaimana iman bertambah pada bulan Ramadan? Ya, kita membaca Al-Quran, majelis taklim. Bagaimana kita tetap berpuasa dan kita bekerja? Bagaimana kita tetap berpuasa, tenggorokan kering, kita tetap membaca Al-Quran dalam rangka meraih fadilah? Itulah letak Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman kita. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, ya, membaca, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ini ada banyak, ada 10 soalnya. Yang keenam, aunan li fahmid dini kulliha aqidatan au ibadatan au khuluqa. Yang keenam, salah satu wasilah. Kalau tadi yang ketiga memahami, salah satu wasilah yang dapat membantu kita memahami Al-Quran. Di nomor 6, salah satu wasilah yang dapat membantu kita untuk memahami akidah yang benar, atau bisa memahami ibadah yang benar seperti apa. Kemudian, atau bisa memahami, membantu kita untuk bisa memahami bagaimana akhlak yang benar. Jadi ada 3 poin di nomor 6. Bisa membantu kita dalam hal akidah, memahami akidah yang benar seperti apa. Bisa jadi membantu kita dalam memahami ibadah yang benar seperti apa. Kemudian selanjutnya memahamkan kepada kita bagaimana akhlak dan perilaku yang benar. Karena inti sari dari sebuah ilmu itu terkerucut pada 3 hal. Atau ilmu yang harus kita pelajari penting itu ada 3 hal. Yang pertama, ilmu akidah. Itu yang sangat penting yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, fikih. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nufus. Bagaimana fikih dan tazkiyatun nufus itu seakan hampa tanpa sebuah akidah yang benar. Dengan akidah yang benar, tazkiyatun nufus akan hampa tatkala ibadahnya salah. Bagaimana akidah yang benar, fikih yang benar akan terasa kurang tanpa sebuah tazkiyatun nufus. Jadi 3 ini harus berkolaborasi, harus saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Akidah yang benar akan menumbuhkan sebuah ibadah yang benar dan tazkiyatun nufus yang sesuai dengan dan sunnah. Kemudian yang ketujuh, an-nasirataha nafsaha ayatun min ayatin nabawiyah. Bahwasanya dengan kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita sedang mempelajari di antara salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupannya Nabi saja itu mukjizat. Ya, penuh dengan keajaiban, penuh dengan keberkahan. Ya, bagaimana Nabi SAW tatkala dikisahkan dalam perang Khandaq, bagaimana Nabi SAW itu dikepung di kota Madinah, dibuatkan parit mengelilingi kota Madinah dari pagi sampai asar, sampai beliau salat asarnya itu ba'da isya, dikarenakan disibukkan dengan orang-orang kafir yang terus melempari tombak, melempari panah dan sebagainya. Tatkala itu para sahabat pun kelaparan, ya, belum makan. Maka Nabi SAW pun mengambil sebuah bejana diisikan susu sedikit, akan tapi bisa mengenyangkan orang-orang tatkala itu, dikarenakan keberkahan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini 7 poin yang bisa kita sampaikan faedah dari mempelajari sirah nabawiyah, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.